Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Kita lanjutkan kajian Nisa Hawlar Rasul, para wanita mulia yang ada di sekeliling Rasulullah. Terakhir kemarin saya sampaikan Umuruman, ya. Nggih. Kemarin saya sampaikan sahabiat Nabi yang mulia Umuruman, ibunda dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan. Siapa beliau ini? Beliau adalah Ummu Haram binti Milhan ibn Khalid ibn Zaid ibn Haram ibn Jundab ibn Amir ibn Hunam Ibn Adi Ibn Najjar Al-Ansari. Beliau Al-Khazraji, Al-Khazrajiyah Al-Ansariyah An-Najjariyah, dari suku Najjar. Rasulullah itu punya keturunan dari Yathrib. Jadi Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Rasulullah punya kerabat di Madinah, yaitu dari buyut putrinya Nabi. Karena Rasulullah itu punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim itu dulu nikah sama wanita Yathrib namanya Salma. Jadi Salma itu adalah ibunya Abdul Muthalib. Berarti Salma itu adalah buyutnya Rasulullah. Dan itu dari suku Najjar. Dari suku apa tadi? Bani Najjar. Lah kebetulan Ummu Haram binti Milhan ini juga An-Najjariyah. Jadi masih ada hubungan sama Nabi, tapi dari mbah buyut yang perempuan, bukan dari jalur laki-laki. Paham ya? Wa Ummu Haram ini khalatu Anas bin Malik. Ummu Haram ini adalah bibinya Anas bin Malik. Pada pertemuan yang dulu sudah kami sampaikan bahwa Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Betul? Ummu Sulaim binti Milhan. Bukan? Ummu Sulaim binti Milhan, benar? Lah ini Ummu Haram binti Milhan. Berarti Ummu Haram binti Milhan ini saudari Ummu Sulaim. Berarti Anas bin Malik memanggil Ummu Haram adalah tante, bibi, bule. Nah. Kemudian waqala zawajuha, beliau menikahnya bagaimana? Beliau menikah sama sahabat Nabi yang mulia. Tazawwajat min Ubadah ibn Samit, as-sahabiyul kabir. Ummu Haram binti Milhan menikah dengan sahabat yang mulia, termasuk pembesar sahabat, namanya Ubadah ibn As-Samit. Ubadah bin Samit ini termasuk yang ikut Baiatul Aqabah. Kita tahu bahwa Baiatul Aqabah adalah baiat yang menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kan enggak mungkin Rasulullah ujuk-ujuk ke Madinah kalau di Madinah enggak ada yang prepare sebelumnya, kan enggak mungkin. Kenapa ada hijrah? Karena sebelumnya itu ada Baiat Aqabah. Ada orang ya, jemaah haji dari Yathrib ketemu Nabi di sana di kota Mekah, akhirnya masuk Islam, sumpah setia ke Nabi dan siap membela Nabi. Kalau seandainya hijrah kemana? Ke Madinah. Di antara yang membaiat Nabi pada Baiatul Aqabah itu Ubadah bin Samit ini. Sehingga Ubadah bin Samit termasuk orang Madinah yang awal-awal masuk Islam. Ini suami dari Ummu Haram binti Milhan. Sekarang kuburannya dekat Masjidil Aqsa. Kalau kita masuk Masjidil Aqsa yang apa, di salah satu, kan gerbangnya kan banyak. Di Masjidil Aqsa itu ada tulisannya, Qabru Sahabiyin Jalil, kuburan sahabat Nabi yang mulia, Ubadah bin Samit. Sekarang ada di kawasan Yerusalem atau dekat Masjidil Aqsa. Nah, Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Waqad aslamat qadiman, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ya. Wabayat Rasulullah, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dan membaiat Rasul. Jadi Ubadah bin Samit sama istrinya yaitu Ummu Haram binti Bilhan masuk kategori firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, di antara ansar yang disebut dalam surat At-Taubah 100 ini, yang paling utama di antaranya ya Ubadah bin Samit sama istrinya ini, siapa namanya? Ummu Haram binti Milhan. Wa hiya ukhtu Ummu Sulaim, dan Ummu Haram ini adalah saudarinya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim yang asli adalah Ar-Rumaiso. Rumaiso, uminya Anas itu loh, kan yang terkenal kan Ummu Sulaim. Nama aslinya apa? Rumaiso. Kemudian an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqulu, dari Anas bin Malik beliau bercerita, kana Rasulullah yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan. Suatu hari pernah Rasulullah mampir bertamu ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan. Dan dulu sudah sering saya sampaikan, Rasulullah itu senang mengunjungi keluarganya Ummu Sulaim. Masih ingat dulu kan saya ceritain, Rasulullah datang ke rumahnya Anas, ada Abu Talha, ada Ummu Sulaim, ya kan? Nah, termasuk yang sering dikunjungi Nabi ya Ummu Haram. Kan ini keluarga disenangi Nabi. Orangnya baik-baik soalnya. Ya, Rasul itu enggak mungkin bertamu ke rumah orang kecuali itu orang baik. Karena enggak mungkin Nabi itu pergi ke tempat yang jelek, enggak mungkin. Makanya kalau ada sahabat ditamui Nabi itu senangnya luar biasa. Karena Nabi enggak mungkin berjalan ke tempat yang jelek. Makanya para sahabat itu kalau lihat Rasul datang ke rumahnya, oh senangnya luar biasa. Nah, di antara yang ditamui Nabi adalah Ummu Haram binti Milhan, adiknya atau saudarinya Ummu Sulaim. Kita baca dulu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan fatud'imuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Haram binti Milhan, terus fatud'imuhu, disuguhi makanan. Sama siapa? Ummu Haram. Fakanat Ummu Haram tahta Ubadah ibn Samit, dan pada waktu itu Ummu Haram binti Milhan merupakan istri dari Ubadah bin Samit. Fadakhala alaiha Rasulullah, Rasulullah bertamu ke rumahnya, fa'at amat hu, terus dikasih makan, disuguhi makanan sama Ummu Haram. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian faja'alat tafalla ra'suhu fanama Rasulullah. Terus Rasulullah bersandar, kepalanya bersandar begini, tidur itu. Iku nek gak cocok karo sing duwe omah gak mungkin iso turu. Betul enggak? Itu kan menunjukkan Rasulullah nyaman di tempat itu. Sampai tidur di situ, ketiduran dan tidur di situ. Nek kita kalau gak seneng sama orang, buru-buru bisa tidur di rumahnya. Bertamu aja gak mau kok, iya kan? Ini bertamu sampai Rasul tidur di situ. Itu menunjukkan Rasulullah dekat sama Ubadah bin Shamit dan Ummu Haram binti Milkan. Rasul tidur di rumah itu. Kemudian sumastaiqadha, Rasul bangun. Wa huwa yadhhak, Rasul tertawa. Bangun-bangun tertawa, tersenyum Rasulullah. Maka Ummu Haram heran, ini Rasulullah habis tidur kok bangun-bangun kok tertawa, tersenyum. Ada apa ini? Akhirnya Ummu Haram bertanya, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Tersenyum apa yang membuatmu tersenyum? Maka Rasulullah dalam tidur yang sekelebat tadi itu dikasih mimpi sama Allah. Nah, mimpinya Rasul itu wahyu. Iya kan? Mimpinya Rasul itu wahyu. Rasul cerita, "Barusan ditampakkan kepadaku nasun min ummati uridu alayya huzatan fi sabilillah yarkubuna al-bahra kal muluk alal asirra au mithlil muluk alal asirra." Jadi Rasulullah habis makan tertidur di rumah itu. Terus bangun-bangun Rasul ketawa, tersenyum. Ditanya sama Ummu Haram binti Milkan, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan tersenyum habis tidur kok tersenyum?" Kata Rasulullah, "Ditampakkan kepadaku umatku. Ditampakkan kepadaku manusia dari kalangan umatku yang nanti mereka menyeberangi lautan, mengarungi lautan, menaklukkan negeri-negeri seperti raja di atas singgasananya." Terus Rasulullah sallallahu, terus Ummu Haram bertanya, berkata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk dan menjumpai masa itu dan aku termasuk yang ikut mengarungi samudera itu." Fada'alaha Rasulullah, didoakan Rasulullah. Terus Rasulullah meletakkan kepala beliau yang mulia, terus tidur lagi. Tidur lagi Rasulullah, melanjutkan tidurnya tadi. Tsumma staiqadha, bangun lagi Rasulullah. Ketika bangun, tersenyum dan tertawa lagi Rasulullah. Ya. Lafadznya yadhhak, lafadznya itu yadhhak, tertawa. Tetapi tertawanya Nabi itu enggak lepas, enggak cekakaan gitu loh maksudnya. Kalau disebutkan Nabi tertawa itu bukan seperti tertawanya kita. Paham ya? Tersenyum. Meskipun lafadznya di sini tertawa. Ditanya lagi sama Ummu Haram binti Milhan, "Wa ma yudhikuka ya Rasulullah, ya Rasulullah? Kenapa kok jenengan tersenyum lagi?" Dijawab sama Rasulullah, "Nasun min ummati, ada sebagian golongan dari umatku uridu alayya, ditampakkan dalam mimpiku. Mereka berperang fisabilillah, mengarungi samudra, menaklukkan negeri seperti raja-raja di atas singgasana." Kemudian Ummu Haram berkata lagi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan agar aku masuk dalam mimpimu itu yang akan bakal terjadi itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minal awwalin." Engkau masuk termasuk, engkau masuk orang yang awal-awal dari umatku yang menyeberangi lautan jihad fisabilillah. Padahal perempuan loh ini. Karena minta didoakan Nabi, didoakan Nabi, dan Rasul mengatakan, "Kamu termasuk di dalamnya." Wa zaman berlalu. Zamannya Rasulullah belum ada, maksudnya belum, Rasulullah belum pernah menginstruksikan membuat apa? Kapal belum. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, Abu Bakar wafat, belum ada armada kapal milik kaum muslimin, belum ada. Sampai Umar diangkat jadi khalifah, sampai Umar ini menaklukkan Persia, mengobrak-ngabrik Romawi sampai ke Konstantinopel, tapi belum punya armada kapal. Ya, sampai zamannya siapa? Utsman bin Affan. Ah, Utsman bin Affan ini apa? Wilayah negara Islam sudah lintas benua dari apa? Dari Afrika Utara, Kairoan, ya, atau dari daerah Afrika Utara situ sampai ke Kabul, Afghanistan. sampai ke Azerbaijan, Asia Tengah sana, kurang lebih lah sana. Ex-Soviet, ex bekas jajahan apa? Uni Soviet, sampai sana. Nah, di saat itulah Utsman bin Affan memerintahkan gubernur Syam, siapa gubernur Syam pada waktu itu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini masih ada kerabat sama Utsman. Sama-sama dari Abdi mana? Dari Abdi Syams. Muawiyah, tetapi Muawiyah jadi gubernur tidak karena diangkat Utsman. Semenjak zamannya siapa? Umar bin Khattab. Jadi bukan nepotisme, salah itu orang yang mengatakan Utsman nepotisme dengan mengangkat Muawiyah. Muawiyah sejak zaman, memang orangnya Muawiyah itu bisa ngatur, kuat. Romawi gemeteran, gak berani pasukannya, mandek, gak bisa nyerang Syam. Ketika Muawiyah jadi apa? Gubernur Syam, kuat, dicintai rakyatnya. Ini Muawiyah yang membuat kapal-kapal, armada perang, kapal-kapal. Dan di zamannya Utsman bin Affan dan gubernurnya Syam itu siapa? Muawiyah. Lah di zaman Muawiyah itu membuat kapal di laut Mediterania, laut Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, laut tengah, laut putih. Laut yang lautnya Yunani itu loh, Pak. Lautnya Yunani, lautnya Turki, lautnya Italia itu loh. Paham ya? Kiprus ya, Kiprus ya. Itu membuat kapal-kapal besar di zamannya Muawiyah jadi gubernur dan mengarungi samudra menaklukkan Kiprus. Lihatan peta selain ini ya, pulang ke rumah lihat petanya Kiprus. Kiprus bahasa Arabnya Kubrus. Sekarang Kiprus itu pulau negara tapi terbagi jadi dua, Pak. Separuh loyal kepada Turki Utsmani. Bukan Turki Utsmani, Turki. Separuhnya loyal kepada Turki, ya orangnya Turki, bahasanya Turki. Separuh yang lain loyalnya ke Yunani. Sama lihat biar tahu pengetahuan. Jadi sebuah pulau di laut lepas itu separuh sekarang ini ya loyalnya ke Turki Utsmani, berarti Islam. Mohon maaf, bukan Turki Utsmani, Turki ya. Turki Utsmani kan sudah selesai ya. Separuh yang lain loyalnya kemana tadi? Gimana? Nah itu dulu ditaklukkan di zamannya Utsman bin Affan. Bayangkan zaman itu loh ya, Utsman bin Affan yang jadi gubernur Syam siapa? Muawiyah membuat armada kapal. Lah pada waktu itu Ummu Haram binti Milhan ikut. Subhanallah ya. Kena doanya siapa tadi? Rasulullah. Faraqibtul bahra fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka aku membuktikan sendiri doanya Nabi tadi, yaitu di zamannya Muawiyah, kata siapa ini? Ummu Haram binti Milhan. Di zamannya Muawiyah itu dalil bahwa dulu zamannya Muawiyah ketika jadi gubernur di situ enggak ada masalah. Belum ada pertikaian gitu loh. Kan pertikaian kan nanti di zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Faraqibtul bahra fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada waktu itu aku mengarungi samudra di zamannya Muawiyah bin Affan. Dan pada waktu itu pergi ke negeri Kiprus tadi itu, menaklukkan negeri-negeri tadi itu. Kemudian beliau terjatuh dari apa? Tunggangannya. Dan beliau dari jatuh itu beliau wafat. Wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Ya. Wa fi ba'dhi turukil Bukhari itu dikisahkan kan? An Anas, dari Anas bin Malik, an Ummi Haram binti Milhan, dari bibinya yang bernama Ummu Haram binti Milhan, anna Rasulullah qala fi baitiha wastaiqada wa yadhhak. Rasulullah pernah tidur di rumahnya bibinya, kemudian Rasulullah terbangun dan tertawa, ditanya kenapa kok tertawa, dijawab sama dengan tadi. Ditampakkan kepadaku umatku nanti akan menyeberangi samudra menaklukkan negeri seperti raja-raja di atas singgasananya. Kemudian bibiku berkata, ya Rasulullah doakan aku. Maka didoakan Nabi. Kemudian Rasul tidur lagi. Rasul tidur ya. Kemudian bangun lagi, tertawa lagi. Terus ditanya lagi, jawabannya sama. Terus Ummu Sulaim berkata, doakan aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu termasuk yang awal-awal. Dan terbukti nanti di zamannya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Haram bin Milhan, termasuk yang ikut jihad ke sana. Orang asli Madinah bawa kapal sampai ke Kiprus zaman itu ya, masuk perempuan bisa orangnya bersama siapa? Suaminya, gak boleh sendirian, harus pakai mahram. Ubadah ikut, Ubadah ibn Shamit. Nah itu ya, Fatazawwaja Ubadah ibn Samit fa akhrajaha ma'ahu falamma jazal bahr rakibat dab fa sar'at anam. Bersama Ubadah bin Samit mengarungi samudra, kemudian waktu di, beliau naik apa hewan tunggangannya terjatuh. Apa ditubruk atau gimana? Faqatalat ha, maka itu membunuhnya. Artinya karena ya perempuan kan enggak seperti laki-laki. Ini juga dalil tentang keutamaan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dalam kitab yang dulu yang sudah saya jelaskan, di kitab Hikbah Minat Tarikh berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, sudah kita ceritakan masalah ini, yaitu pas kita jelaskan keutamaan Sayyiduna siapa? Muawiyah, saya jelaskan itu. Nah, akhirnya beliau wafat dan beliau termasuk sahabiat yang luar biasa. Beliau adalah istri sahabat yang luar biasa pula. Ini tentang Ummu Haram binti Milhan. Selesai. Padahal jamnya masih belum selesai. Tak carikan lagi ya. Ah, sekarang kita akan menceritakan dengan kita akan menceritakan putrinya Abu Lahab. Tes. Ah, nyala ya? Tes 1, 2. Nyala. Ya. Kita akan menceritakan, kayaknya mati nih. Tes 1, 2. Enggak nyala ini, Mas. Besoknya nyala. Ah, ini nyala. Enggak nyala. Tes 1, 2, alhamdulillah. Baik, kita akan menceritakan sekarang tentang sahabiat Nabi yang mulia. Beliau adalah Durrah binti Abu Lahab. Nah, ini kita akan menceritakan tentang siapa tadi? Putrinya Abu Lahab. Sing didelok Abu Lahab. Ya, putri ini Islam. Anaknya Abu Lahab loh Islam. Dan itu keluarga Nabi. Berarti Durrah ini apanya Nabi? Hah? Sepupu Nabi sungguhan. Durrah ini sepupu Nabi sungguhan. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita akan berbicara tentang Durrah. Durrah itu kok Madurah? Durrah itu artinya permata. Permata, mutiara. Durrah itu artinya mutiara. Kalau punya anak kasih nama Durrah. Permata. Durrah bukan Madura loh ya. Durrah bintu Abi Lahab. Ya. Durrah putrinya Abu Lahab. Masya Allah ini. Beliau namanya adalah Durrah binti Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Qurasyiyah, Hashimiyah. Semua Bani Hashim yang masuk Islam ahli bait. Ahli bait gak berarti. Definisi ahli bait menurut ahlu sunnah, bukan menurut apa? Syiah, adalah semua keturunan Bani Hashim yang masuk Islam. Durrah bintu Abi Lahab ibn Abdul Muttalib. Beliau adalah putrinya penjahat. Betul? Namanya Abu Lahab, benci sekali sama Rasulullah. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya tulisan ini. Namanya Abu Lahab itu aslinya Abdul Uzza, hambanya Uzza, karena dulu ada berhala namanya Uzza. Abdul Uzza berarti hambanya berhala Uzza. Anaknya Abdul Muttalib, ini pamannya asli sungguhan ini. Pamannya siapa? Nabi sungguhan. Bener-bener pamannya Nabi. Lah Abu Lahab ini sebenarnya termasuk orang yang mencintai Nabi dulunya. Bahkan saking senangnya Abu Lahab, dikabari budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab tuh punya budak namanya Suwaibah. Ketika Siti Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah datang ke majikannya, "Wahai majikanku, majikanku, ponakanmu lahir. Siti Aminah sudah lahiran. Ponakanmu lahir." Saking senangnya tuh Abu Lahab, Suwaibah dimerdekakan. Saking senangnya nih. Karena gini ya. Ini Abdullah itu dulu orangnya baik. Papanya Rasulullah itu. Orangnya baik, disenangi sama Abdul Muthalib. Dan dulur-dulur itu seneng kabeh. Terus Abdullah ini berangkat dagang ke negeri Syam, otomatis melewati Madinah, betul ya? Di Madinah ini sakit keras. Abdullah ini dirawat di Madinah di rumah neneknya. Ya kan? Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin anaknya Salma, Salma orang Madinah. Paham ya? Berarti Abdullah, bapaknya Rasulullah itu neneknya adalah orang asli Madinah. Kan gitu, dirawat di sana, wafat. Abdullah wafat di Madinah. Siti Aminah pada waktu itu sedang hamil. Maka semua orang sayang, karena Abdullah ini orangnya baik dan Abdul Muthalib juga senang, dulur-dulur RKP senang. Makanya dijaga bagaimana caranya agar lahiran selamat gitu. Lah ketika Aminah lahiran, Suwaibah datang ke Abu Lahab, "Wahai majikan, ya sayyidi, wahai majikanku, ponakanmu lahir, anaknya Abdullah lahir, namanya Muhammad." Saking senengnya nih Abu Lahab, ponakannya lahir ini, Suwaibah ini dimerdekakan, "Kamu merdeka sekarang. Karena kamu ngasih kabar gembira kepadaku," sebagai wujud rasa syukurnya siapa? Abu Lahab, dimerdekakan Suwaibah. Tidak cukup di situ, Suwaibah disuruh nyusui Rasulullah. Jadi Suwaibah ini termasuk ibu susunya Rasulullah SAW. Saking sayangnya siapa? Abu Lahab. Dan saking sayangnya cintanya Abu Lahab sama Rasulullah, Abu Lahab punya anak laki-laki banyak. Ya, saya bacakan di sini di referensi yang lain. Abu Lahab ini punya anak laki-laki banyak. Utbah bin Abi Lahab, Mu'tib bin Abu Lahab, Utaibah bin Abi Lahab, Durra binti Abi Lahab, Izza binti Abi Lahab, Khalidah binti Abi Lahab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab, Mu'tib bin Abi Lahab, Durra binti Abi Lahab, Izza binti Abi Lahab, Khalidah binti Abi Lahab. 6 anak ini. Ya. Lah, ini berarti semua yang saya sebutkan tadi itu misanan Rasulullah. Nah, saking senangnya Abu Lahab nih sama keluarganya Nabi, dan rumahnya Abu Lahab itu jejer sama rumahnya Nabi. Tak kasih tahu sama ya. Rumahnya Abu Lahab itu jejer sama rumahnya Nabi. Ya. Saking senangnya Abu Lahab sama Rasulullah, keluarganya Rasulullah, sampai dua putranya dinikahkan dengan dua putri Rasulullah. Utbah dinikahkan dengan Utbah dinikahkan sama Ruqayyah, putri Rasulullah. Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Besanan. Paman ponaan besanan. Boleh itu. Berarti kan sebenarnya Ruqayyah manggil Utbah itu apa? Nek kok cara mau jawab? Om, paman, iya kan? Tapi bukan paman asli. Kalau paman asli kan enggak boleh di... Maksudnya paman celuan, cok. Paham ya? Paman misan lah ini. Paman misan. Paman misanan, paman sepupuan begitu. Lah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun mendakwakan Islam, kan benci tuh Abu Lahab. Bahkan ketika Rasulullah awal kali menerima wahyu dari langit untuk mendakwai keluarga itu, Rasulullah mengumpulkan paman-pamannya semua. Paman, ponakan, pakde, kabeh dikumpulkan Nabi Bani Hasyim. Rasulullah baru mau ngomong sudah ditegur sama Abu Lahab, karena Abu Lahab harus ngerti. Ya, mereka ini paman-paman. Kalau ada apa-apa mereka yang ngiloni awakmu, ojo sampai awakmu ngelakoni kemurtadan dari agamanya nenek moyang kita. Sudah ditegur gitu. Nah, singkat kata Rasulullah tetap menegakkan agama Islam, terus kumpulkan lagi paman-pamannya untuk kedua kalinya, "Wahai paman-pamanku, wahai seluruh keluargaku. Ya. Aku tidak mungkin berdusta kepada kalian. Aku diutus oleh Allah untuk alam semesta secara umum dan untuk kalian secara khusus. Bahwa aku adalah Rasulullah. Langsung marah Abu Lahab nih. Segera pegang tangan keponakan kita sebelum dia dibunuh oleh orang Arab. Pegang dia untuk dia tidak melanjutkan dakwanya. Langsung ditolak sama Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, "Tidak. Wallahi ya Muhammad, alangkah percayanya kami dengan apa yang kamu ucapkan. Alangkah senangnya kami dengan apa yang kamu ucapkan. Wallahi, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak ada yang berani melukainmu. Saya akan membelamu. Tapi aku enggak mungkin masuk agama." Pro kontra di Bani Hasyim ini. Makanya waktu pemboikotan, seluruh Bani Hasyim belani Nabi. Kecuali satu tok yang enggak belani Nabi. Seluruh Bani Hasyim, yang Muslim maupun yang kafir, semuanya belani Nabi. Semua diboikot di lembah itu. Kan dulu saya ceritakan itu. Kecuali Abu Lahab tok yang bebas berkeliaran, enggak diboikot sama kafir Quraisy. Abu Lahab menyingkir, tidak mau ikut bolo-bolo ni kabeh. Padahal bolo-bolo ni kabeh, dulu-dulu ni kabeh ada di lembah kekurangan makanan. Abu Lahab enak. Wah itu, saking bencinya. Tidak cukup di situ, gara-gara turun ayat tabbat siyada Abi Lahab wa tabba, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Oh, tambah loro hati Abu Lahab. Akhirnya Utbah diceluk Utbah, ceraikan Ruqayyah. Utaibah ceraikan Ummu Kulthum, cerai dua-duanya. Dan itu belum terjadi hubungan fisik. Allah jaga Ruqayyah sama siapa? Ummu Kulthum. Cerai dua-duanya, Pak. Saking mangkelnya Abu Lahab gara-gara turun ayat dari langit itu. Tabbat siyada Abi Lahab wa tab, celaka kedua. Dan sampai apa istrinya juga disebutkan kan? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya membawa kayu bakar. Marah. Anaknya dipanggil dan dikatakan, kamu harus ceraikan Ruqayyah. Kamu haram kepalaku ini sama kamu, sampai kamu ceraikan anaknya Muhammad. Cerewa. Akhirnya Utbah menceraikan Ruqayyah, Utaibah menceraikan siapa? Ummu Kulthum. Yang jahat ini Utaibah. Pernah Utaibah ini ketemu Rasulullah, meludahi Rasulullah. Padahal mertuanya loh itu. Satu, sepupu. Betul apa enggak? Sepupu asli ini. Yang kedua, mertua. Apa mantan mertua kan gitu kan, diludahi tapi enggak kena, diluka di meludah di wajah Rasulullah tapi enggak kena, karena perlakuannya yang kasar seperti itu. Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, ya Allah kuasakan atas orang ini hewan buas di antara hewan-hewan buasmu. Ketakutan nih, siapa yang ketakutan? Utaibah. Utaibah berarti adiknya Utbah kan gitu kan. Suatu saat Utaibah ini pergi ke Syam dagang. Dia singgah di sebuah tempat. Waktu dia tertidur begini, malam-malam datang singa. Datang apa? Ketika dia melihat singa, langsung dia ingat apa? Doanya Rasulullah, dan dia mengatakan, ini akan membunuhku. Dia sadar, ini pasti ini doanya Muhammad ini. Dan dimakan kepalanya. Ada juga di kitab Rahiq Al-Maktum, sudah saya ceritakan di tempat ini. Cuma yang mungkin sampai lupa kayaknya. Masih ingat enggak? Ada yang masih ingat kan? Ada ya. Ada yang mengatakan riwayatnya sahih, ada yang mengatakan dhaif, tapi ceritanya seperti itu. Oke. Lah, tapi Utbah masuk Islam. Utbah masuk Islam. Durrah masuk Islam. Mu'tib masuk Islam. Ketika Fathu Makkah tuh, wah, Fathu Makkah ini kan Utaibah sudah binasa, selesai Utaibah, enggak usah dibahas. Tinggal berapa, Bro? Tinggal 5. Siapa tadi? Utbah bin Abi Lahab, Mu'tib bin Abi Lahab, Durrah binti Abi Lahab, Izzah binti Abi Lahab, Khalidah binti Abi Lahab. Tinggal 5 kan? Utaibah wis tewas dimakan apa tadi? Singa dalam salah satu riwayat. Tapi yang laki-laki tinggal 2, Mu'tib sama Utbah. Yang lainnya kan perempuan. Waktu Fathu Makkah dicari sama Nabi hari ini, Utbah sama Mu'tib ini gak kelihatan. Akhirnya Rasulullah tanya ke pamannya, yaitu Abbas. Abbas ini Pak, ketika dia itu, Abbas ini kan orangnya itu termasuknya gak hijrah ke mana? Ke Medina. Hampir-hampir Rasulullah Fathu Mekah, sudah perjalanan menuju Fathu Mekah, ini baru ingin hijrah. Siapa ingin hijrah? Abbas. Di tengah jalan ketemu Nabi. Oh, kemana ponakanku? Mau Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah. Ya sudah aku balik, akhirnya balikin. Gak jadi kemana? Itu ceritanya Abbas itu. Otomatis Abbas kan akrab sama orang-orang Mekah kan gitu kan ceritanya. Lah ditanya sama Nabi, ya paman, wahai Abbas, mana anak pamanku itu? Maksudnya anak siapa? Anaknya Bulah. Mana anak pamanku? Utbah sama Mu'tib. Kata Abbas, dia menyingkir sebagaimana orang-orang kufar Quraisy juga menyingkir ke tanah Arafah sana. Batu Fatu maka termasuk yang menyingkir lari dia. Kata Rasulullah SAW, tolong bawa kemari dua orang itu. Dipanggil sama Abbas. Terus dia, Rasulullah telah memanggil kalian berdua. Datanglah. Terus datang dua orang ini. Dinasihati Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk apa? Masuk Islam. Dan Rasulullah mengatakan kalian berdua itu kerabat. Rasulullah tidak membalas dengan kejelekan. Dan nanti akhirnya Utbah sama Utaibah itu, Utbah sama satunya tadi, Mu'tib ini ikut perang Hunain bersama Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ya, oke. Okay. Nah sekarang Durrah. Nah, Durrah beda. Kalau Durrah ini enggak Fathu Makkah. Beliau Muhajirah ke mana? Ke Madinah. Berarti kan kalau Muhajirah dari Mekah ke Madinah itu berarti beliau masuk Islamnya bukan pas Fathu Makkah. Berarti pra Fathu Makkah. Paham ya? Nah ini Durrah nih. Nah Abu Lahab tadi, kembali ke Abu Lahab dulu. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza, tapi disebut Abu Lahab. Dijuluki bapaknya yaitu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ya kan? Dijuluki Abu Lahab. Lahab itu api, Pak, bara api, api itu. Kenapa? Karena ganteng Abu Lahab ini. Ya, kalau sampai lihat, kan ada dulu di film kan film Ar-Risalah, film apa itu? Abu Lahab wong welek, asli ganteng asli Abu Lahab itu. Menurut fisiknya loh ya. Abu Lahab itu wajahnya ganteng, Pak. Lahab itu artinya yang seperti berbinar-binar seperti api. Karena wajahnya ganteng orang. Jadi Abu Lahab bukan jelek, ganteng, ya. Oke. Nah, Abu Lahab ini para jamaahnya punya istri. Ya ini bisa jadi dia rusak ya gara-gara istrinya. Istrinya namanya Ummu Jamil, tapi namanya enggak sesuai orangnya. Ummu Jamil ibunya orang, ibunya Cah Bagus. Ya. Tapi apa namanya? Kelakuannya jelek sekali. Dia ini membawa apa? Duri dan ditaruh di depan rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Saking jahatnya. Ya. Oke. Kita kembali ke siapa tadi? Putri Abu Lahab, namanya Durrah. Durrah binti Abi Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashiyah Al-Hashimiyah. Bintu Amin Nabi, putri dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajat Al-Haris bin Amir, dia punya suami yang pertama namanya Haris bin Amir. Ya, kemudian waktu perang Badar tewas Haris bin Amr ini, mati dalam keadaan kafir, otomatis janda. Siapa yang janda? Durrah janda. Kemudian aslama, dia masuk Islam. Karena masuk Islam, dia enggak mau hidup bersama orang-orang kafir yang ada di mana? Di Mekah. Hijrah luar biasa ini pengorbanannya. Aslamat wa hajarat ilal Madinah. Ini keluarganya Rasulullah loh ini, Bani Hashim loh ini. Hajarat ilal Madinah, dia hijrah ke Madinah. Kemudian ketika di Madinah itu kasihan beliau, dibully. Karena kan putrinya siapa? Abu Lahab. Saya ceritakan ya, sedih saya baca ini. Qadimat Durratu bintu Abi Lahab al-Madinata muhajiratan fanazalat fi dari Rafi' ibn al-Ma'la al-Zarqi. Durrah binti Abi Lahab, Durrah putrinya Abu Lahab, ini hijrah ke Madinah. Beliau singgah di kampungnya Rafi' ibn Ma'la atau di rumahnya Rafi' ibn Ma'la. Sampai di situ wanita-wanita datang semua dan mengatakan anti ibnatu Abi Lahab alladhi yaqulullahu tabbat siyada Abi Lahab wa tabb. Kau ini kan anaknya Abu Lahab itu kan, putrinya Abu Lahab yang dinas oleh Al-Qur'an turun ayat tabbat siyada Abi Lahab wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab, kau ini anaknya. Fama yuhni ankam hijratuka, tak bermanfaat hijrah, percuma kamu hijrah karena kamu itu anaknya Abu Lahab. Sedihnya luar biasa ini. Siapa yang sedih? Durra. Fa'atat durratun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakarat lahu ma kulna laha. Maka dia datang ke Nabi. Rasulullah kan sepupunya beliau, sepupunya Durra binti Abu Lahab. Maka cerita, ya Rasulullah, wanita-wanita itu berkata kepadaku bahwa aku adalah putrinya Abu Lahab dan aku percuma melaksanakan apa? Hijrah, sambil sedih. Maka Rasulullah menenangkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ijlisi, duduklah. Setelah itu Rasulullah sholat duhur sama kaum muslimin. Rasulullah berpidato di atas mimbar. Fajalasa alal mimbar, maka Rasulullah naik di atas mimbar dan duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah berkata, ayyuhan nas, mali udhi fi ahli, fallallahi inna syafa'ati latunalu biqarabati. Rasulullah marah dan menasihati para sahabat. Wahai manusia, kenapa kalian menyakitiku dengan menyakiti keluargaku? Keluarga enggak ini, Durra ini? Keluarga. Kenapa kalian menyakiti keluarga? Menyakiti aku dengan cara menyakiti keluargaku. Wallahi, sesungguhnya syafaatku nanti pada hari kiamat bisa diraih karena kekerabatannya denganku. Dibela sama Rasul. Setelah luka ada yang membela, enggak ada yang berani apa? Membuli sama tadi? Atau bukan bully ya, istilahnya apa? Ngecek bopo, ngecek siapa? Durra binti Abi Lahab. Lah. Kemudian beliau itu menikah dengan Al-Haris bin Nawfal Ibn Haris. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi yang mati dalam perang apa? Perang Badar. Ceritanya sedikit ini, Durra ini, gak banyak. Cuma satu halaman gak penuh. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas Zainab binti Abi Salamah. Atau ditambah? Kok gak jelas ini wajah-wajah sampai ini? Tambah dikit lagi ya? Ini gak banyak juga kok ternyata. Zainab binti Abi Salamah. Cerita sahabiah itu beda dengan sahabat. Kalau sahabat itu kan selalu bersama Nabi, jadi ceritanya banyak, ada riwayat begini, ikut perang ini. Kan sahabiat, istrinya sahabat masing-masing kan gitu kan. Jadi jarang yang terungkap ceritanya itu. Padahal bisa jadi di antara mereka ini ada kehebatan-kehebatan, cuma enggak diungkap karena yang riwayatnya enggak ada. Dan kita kan enggak mungkin cerita kalau enggak ada riwayat. Enggak mungkin mengada-ngada, enggak mungkin kan gitu kan. Zainab binti Abi Salamah, anak angkat, bukan anak angkat, anak tiri Rasulullah. Zainab binti Abu Salamah. Ya, jadi Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Rasulullah. Saya ulangi ya. Tokoh yang akan kita pelajari adalah Zainab, putri Abu Salamah. Anak tiri Rasulullah. Karena Rasulullah nikah sama Ummu Salamah. Nah, kita mulai dari Abu Salamah dulu. Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Rasulullah. Hubungannya dekat dengan Rasulullah. Dan ceritanya Abu Salamah dengan Ummu Salamah ini luar biasa. Dua orang yang saling mencintai. Waktu hijrah Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk yang awal-awal hijrah ke Habasa dan ke Madinah juga. Ikut ke mana? Ke Habasa termasuk. Dan juga ke mana? Ke Madinah. Perhatikan. Waktu Abu Salamah dan Ummu Salamah ini hijrah ke Habasa, lahir. Siapa yang lahir? Namanya aslinya Barra, diganti sama Nabi. Zainab binti Abi Salamah. Ketika dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu posisinya Ummu Salamah masih menyusui siapa? Masih menyusui Zainab. Tazawwaja an-nabiyyu umma wahwat wa hiya turdi'uha. Rasulullah menikahi Ummu Salamah, itu Ummu Salamah masih dalam kondisi menyusui siapa tadi? Zainab. Jadi kan masih kecil berarti balita, betul ya? Oke. Kemudian ikhwatul iman, Abu Salamah sama Ummu Salamah luar biasa saling mencintai. Hijrah bareng-bareng ke Habasyah. Setelah itu hijrah ke Madinah awal-awal. Waktu hijrah awal-awal ke Madinah nih, ditentang sama keluarganya Ummu Salamah. Ketika berangkat membawa istrinya, Ummu Salamah ditarik sama keluarganya. Tak boleh. Hei Abu Salamah, kalau ente mau berangkat, berangkat sendiri sana. Jangan ngajak-ngajak adikku. Jangan ngajak-ngajak anakku. Kemudian anaknya Abu Salamah dan anaknya Ummu Salamah dibuat apa? Ditarik-tarik begini. Sampai putus tangannya. Putus tangannya, tuh lihat di sejarah. Sudah saya ceritakan dulu di ini masih ingat kan? Saya ceritakan. Berangkat sendiri Abu Salamah ke Madinah. Ummu Salamah sedih, anaknya enggak ada di sisinya, istrinya enggak, suaminya enggak ada, dia sedih. Setiap hari dia ini, kalau ini Mekah ke selatan, ke utara Madinah. Jadi Mekah di selatan, Madinah di utara. Setiap hari Ummu Salamah itu pergi ke utara, melihat ke arah Madinah, barangkali istrinya, suaminya datang. Kalau udah siang enggak datang-datang balik lagi. Terus setiap hari kayak gitu sampai kurus, enggak terawat badannya. Ummu Salamah terkenal kecantikannya. Sampai kan rivalnya siapa? Ummu Salamah ini rivalnya Aisyah. Cemburu-cemburuan begitu. Ummu Salamah cantik. Ya, sering dicemburui sama siapa? Aisyah, rival ini dalam meraih cinta Rasulullah. Terus akhirnya dilihat sama keluarganya, kasihan ini adik kita ini. Gara-gara kita dia terpisah sama anaknya, terpisah sama suaminya, enggak terawat, sedih. Akhirnya ya sudah wis, kalau kamu hijrah, berangkat sana temui suamimu. Berangkat Pak sendirian. Ummu Salamah ini jarak Mekah sama Madinah berapa kilo? Jalan? 400-an, ya kan? 400-an kilometer. Coba antum bayangkan dari Mekah ke Madinah berangkat nih. Padang pasir dan bukit-bukit yang tandus, kersang, panas, batu-batu. Dan dulu enggak ada jalan yang lancar, yang aspal enggak ada. Balik bukit, turun, naik, samping kanan, samping kiri, ada bukit, belok. Sampai ke Madinah sendiri. Enggak ada orang, ketemu orang kafir di tengah jalan. Tapi orangnya baik. Diantar nih Ummu Salamah. Enggak diajak ngobrol. Lah kok kebetulan lurus saya ngomong-ngomong sih dan bahaya itu. Ini laki-laki menjaga kehormatannya siapa? Ummu Salamah. Enggak diajak ngomong. Sampai di Kuba, kemudian laki-laki Quraisy ini ngomong, "Suamimu ada di sini, kalau mau nemuin suamimu masuk aja." Akhirnya ketemu sama Abu Salamah. Akhirnya berumah tangga lagi. Nah, terus Abu Salamah ini ngomong. Abu Salamah dapat ilmu dari Rasulullah, kalau dapat musibah suruh doa supaya musibahmu diganti Allah menjadi anugerah. Ada doa, Pak. Supaya kalau susah jadi bahagia, kalau dapat musibah jadi anugerah. Gimana bunyinya? Inna lillahi. Ora apal kabeh awakmu nek inna lillahi. Ana terusane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Terus wakhlufli atau akhlifli khairan minha. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Ini disampaikan Abu Salamah ke istrinya. Rasulullah itu ngasih ilmu ke kita, kalau kena musibah suruh baca doa ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami milikmu dan akan kembali kepadamu. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan musibah atas musibah yang menimpa ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Doa ini kalau kena musibah. Wah, terjadilah apa yang terjadi. Abu Salamah wafat. Abu Salamah apa? Wafat. Dibaca sama Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Terus kelanjutannya kan, berikan ganti yang lebih baik. Mau diomong mikir ya Ummu Salamah, sopo sing luwe apik teko bojoku gak ono. Wah, cintanya luar biasa Abu Salamah sama Ummu Salamah ini. Mau dibaca itu lo mikir, enggak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi karena ini memang sunnah Nabi yang ngajari juga suaminya sendiri, ya dibaca akhirnya. Tapi sebenarnya artinya mikir, enggak ono sing luwe apik teko siapa? Abu Salamah. Tapi akhirnya dibaca. wakhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar siapa? Ummu Salamah. Pertama kali, ya Rasulullah, saya ini satu anak, aku punya anak kecil. Yang kedua, aku ini wanita pecemburu, sedangkan istrimu banyak. Paham ya? Adapun anakmu jadi tanggunganku, adapun masalah cemburu tak atur gue, nah, akhirnya nikah. Nikah. Wah, itu pun cemburu-cemburan terus sama siapa? Aisyah, gak cocok ya. Tapi sebatas apa? Sebatas rumah tangga. Tapi kalau masalah Islam, ya tetap saling mencintai. Ini masalah wajar lah, sama madu itu. Nah, akhirnya menikah Ummu Salamah sama Rasul. Ya Ustaz, nanti gimana di akhirat kalau Abu Salamah ketemu Rasulullah, kok bojone diambil Rasulullah? Itu kan pertanyaanmu kan biasa kan? Nah, aku ngerti awakmu takon ngono kuwi. Soalnya aku biasa takon ngono. gimana nanti di akhirat? Masa Rasulullah sama Ummu Salamah? Lah Abu Salamah bagaimana? Gak ana wong loro ati nduk surga, gak ana wong loro ati. Wis Allah ridono kabeh diganti sing ganti bidadari, gak ana wong loro ati. Ya ala sururin mutaqabirin, ridho semua. Jadi ojo terus dipikirno kan kasihan, gak ana kasihan nduk surga kok kasihan. Ndak ada kan semua ridho semua, gitu ya. Lah ini punya anak Abu Salamah sama Ummu Salamah, namanya siapa? Ini yang saya ceritakan. Nah, ceritanya panjang belum disampaikan itu. Besok aja ceritanya ya. Ini pembukaan aja supaya penasaran. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.